الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. الحمد لله القائل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على رسولنا وشفيعنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. أما بعد, Bapak Ibu keluarga mukmin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala serta anak-anakku generasi masa depan Islam yang ditunggu oleh dunia, karena dunia hari ini juga tidak tahu bagaimana memperbaiki kerusakan yang sudah mereka buat sendiri. Dan memang hanya Islam yang merupakan agama rahmat, karenanya ditunggu karya-karya mereka sebagai generasi yang memperbaiki bumi setelah rusaknya. Hati berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairan atas kesempatan silaturahim kali ini, yang hari ini kita meniatkan dua hal yang istimewa luar biasa. Yang pertama adalah kita akan berbicara tentang bagaimana Ramadan kita supaya menjadi Ramadan yang terbaik dan lebih baik dari sebelumnya. Dan yang kedua adalah niat baik kita untuk bersama-sama membangun fasilitas pendidikan. Dan sungguh salah satu amal yang luar biasa, apalagi memang di bulan-bulan Ramadan. Dan alhamdulillah banyak orang-orang yang baik, orang-orang istimewa yang bisa bersama-sama dalam rangka membangun agama Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Saya teringat kalimatnya orang sangat kaya di zaman itu, yaitu seorang bahkan disebut sebagai perdana menteri terbaik dalam sepanjang sejarah Islam, yaitu Nizamul Mulk, yang membangun pendidikan madrasah, namanya Madrasah Nizamiyah. Madrasah Nizamiyah itu berkarya sepanjang 4 abad, lebih panjang dari umur yang membangunnya. Nizamul Mulk adalah orang kaya, seorang penguasa. Dari uang pribadinya yang halal, beliau penuhi semua keperluan madrasah dan dibangun di beberapa kota. Dan sederhana waktu itu semangatnya Nizamul Mulk. Dia mengatakan bahwa saya ini bukan seorang ahli ilmu, bukan seorang ahli periwayat, tapi saya ingin bergabung di dalam kafilah mereka. Nah, karena bisanya ngasih uang, ya ngasih uang. Itu yang diberikan Nizamul Mulk. Dan betul bahwa setidaknya 4 abad pahala itu terus mengalir. Karena dan umur kita sahabat aja enggak, ya, atau kalaupun ada yang sahabat, ya masya Allah itu udah langka hari ini. Maka sungguh luar biasa, sungguh merupakan sebuah karya besar yang istimewa. Dan begitulah alangkah indahnya kalau berbagi. Karena kalau yang punya ilmu seperti Ustaz Aan ini, enaknya kan ngasih ilmu, Pak. Kalau beliau disuruh ngasih duit, ya kasihan juga, Pak, ya kan? Enaknya kalau ahli ilmu ngasih ilmu, itu enak. Yang punya waktu ngasih waktu, yang punya tenaga memberi tenaga, yang punya uang ngasih uang, itu pas. Sebagaimana Ustaz Aan dikasih di sodori Ustaz 3 miliar, ya pusing beliau, Ustaz. Tapi kalau sama, nanti begitu juga. Coba yang punya uang, ya kan? Ini Pak, tolong saya selain anak-anak biar hafal 30 juz, pusing juga, ya kan? Itu kenapa kemudian berbagi itu luar biasa indahnya, berbagi tugas. Dan begitulah kebersamaan itu selalu bernilai istimewa dan mahal. Dan alhamdulillah sudah dicanangkan, direncanakan untuk membeli lokasi yang semoga Allah mudahkan perencanaannya dan semoga diberkahi harta Bapak Ibu semuanya. Hari berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan bicara tentang tema Ramadan dan alhamdulillah beberapa waktu ke depan kita akan bertemu Ramadan. Semoga Allah izinkan kita diberi kesempatan kembali untuk menikmati bulan terbaik yang disampaikan oleh Syaitan dan sebagai Sayyidus Syuhur, sebagai bulan yang terbaik. Ini mengingatkan saya juga akan kalimatnya Imam Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala. Imam Ibnu Jauzi pernah berkata bahwa Ramadan perumpamaan satu tahun, bulan-bulan dalam setahun itu seperti perumpamaan anak-anaknya Yakub, Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub anaknya 12. Kita dalam setahun juga punya 12 bulan. Kata Imam Ibnu Jauzi begini. Sebagaimana anak yang terbaik yang paling dicintai Yakub adalah Yusuf, Nabi Yusuf alaihissalam, maka begitulah Ramadan menjadi bulan yang terbaik dan paling dicintai Allah. Sebagaimana Allah mengampuni kesalahan seluruh anak Yakub dengan doanya satu orang yaitu Yusuf, karena dalam surat Yusuf Nabi Yusuf diabadikan pernah berdoa untuk semua saudara-saudaranya yang dulu sempat berbuat salah kepada beliau, di mana Nabi Yusuf mengatakan la tathriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Kata beliau, sudah tidak ada salah lagi dengan saya, sudah saya maafkan. Semoga Allah ampuni kalian dan dialah Allah yang paling kasih. Karena itulah seperti kata Imam Ibnu Jauzi, sebagaimana Allah ampuni seluruh anak-anak Yakub dengan doa satu orang, maka begitulah Ramadan dengan satu Ramadan itu maka mengampuni bulan-bulan yang tersisa. Dan ini luar biasa menjadikan bahwa berarti namanya tamu paling istimewa mesti sambutannya tidak biasa. Makanya perlu ada sambutan, kita perlu tahu bagaimana harus berinteraksi bersama tamu istimewa itu. Hadirin berbahagia Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau enggak muat masuk dulu di sebelah sini, masih muat mohon dikasihan yang di luar atau bergeser bisa ya, mohon maaf sini. Biar tidak di luar ya, karena di dalam masih bisa masuk. Jazakumullah khairan. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingin memulai tentu dari ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang Ramadan. Supaya kita paham dulu tentang Ramadan. Ya, sebelum nanti kita bicara tentang program apa segala macam. Tapi saya ingin mukadimahi, Bang. Mukadimahi dengan bahwa hadirin, kalau kita mau tahu mengapa pendidikan generasi di kita kok susah payah, ada banyak orang tua yang merasa sudah membimbing anaknya, mengajari anaknya, sudah menyekolahkan di sekolah Islam, bahkan kadang sekolahnya juga, sekolah Islamnya juga mahal gitu. Tapi kenapa juga tidak kunjung sesuai harapan? Umpamanya anaknya perasaan sudah saya ajari sholat dari kecil, tapi begitu sudah balik kok ya masih dioprak-oprak, baru bangun ya kan, apalagi subuh dan sebagainya. Ini kalau ingin tahu di mana rahasianya, kenapa sampai seperti itu, bukan hanya sholat, puasa juga demikian, ibadah lain juga demikian, kenapa sampai terjadi seperti itu, nah ini di sini rahasianya. Kita mengajari anak-anak kita tentang Islam baru sebatas Islam itu sebagai beban. Beban itu berat. Tidak ada orang di dunia ini yang mau dikasih beban. Tidak mungkin ada. Apa ada antum hidupnya penuh beban? Tidak ada. Tidak ada. Bisa dibayangkan kalau sholat sehari 5 kali itu beban 5 kali sehari. Dan itu enggak boleh ditinggalkan seumur hidup, bisa dibayangkan. Apa tidak sengsara orang hidup dengan sholat? Beban. Puasa juga sama. Bayangkan Ramadan sebulan penuh, makan gak boleh, minum gak boleh, ya kan, di siang hari. Beban. Sudah gitu malam harinya harus bangun sebelum subuh. Sudah capek-capek malam masih harus melakukan sholat tarawih segala macam. Ya, mana tarawihnya, imamnya targetnya satu juz lagi. Jadi semua beban. Begitu orang punya uang, ya kan? Dikabari oleh temannya, ini uangmu sudah masuk nisab loh, harus bayar zakat. Memang berapa zakatnya? Coba uangmu berapa, dihitung. Gede juga ya, harus keluar uang zakatnya. Semua beban. Islam itu digambarkan beban, Pak. Beban digambarkan. Lah, saya punya teman cerita. Dia pernah umroh bareng dengan orang kaya raya negeri ini. Dan ini sudah kaya raya, ya kan? Sampai seumur itu belum, sampai sekarang belum haji. Belum haji. Jadi makanya teman-teman, haji itu bukan milik orang kaya. Belum haji. Tahu enggak kenapa belum haji? Dia ngomong sama teman saya itu. Haji yang sepi enggak ada ya? Saking awamnya terhadap Islam, muslim, muslim, keluarga besar juga muslim, muslim. Makanya beli umroh. Dia cuma nyari caranya gimana caranya haji sepi. Saya bilang haji sepi maka gunung sini, Pak. Enggak ke Ka'bah sana. Nah, lihatlah itu bahwa karena dipotret Islam itu beban. Kalau beban itu tidak ada yang bisa dinikmati. Kenapa kok sampai muncul di diri kita, di diri anak kita, di potret bangsa hari ini sudah kita didik tapi kok enggak berhasil-berhasil? Bagaimana? Kenapa sampai terpotret beban dalam diri mereka? Karena cara kita mendidiknya memang begitu. Dan itu kesalahan. Nah, kita nanti akan lihat bagaimana Rasul menyiapkan sahabat menghadapi bulan Ramadan itu. Yang Nabi ceramahkan itu bukan beban, teman-teman. Bukan bicara, ayo jangan lupa ya, ini mau puasa loh, kalian harus puasa, awas sampai gak puasa, ya kan, sahur, sahur, jangan sampai susah dibangunin, awas traweh, awas loh, gak boleh bolong. Semua isinya ancaman, gak ada itu dalam Islam. Yang ada tuh diancam, diancam, beban, beban. Kamu harus baca Quran, khatam minimal 2 kali. Subhanallah. Oke. Nah, lihat sekarang. Sekolah kita hari ini, sekolah-sekolah itu. Kalau mau Ramadan dikasih buku. Betul ya? Buku-buku atau lembaran-lembaran panduan Ramadan. Oleh sekolah, anak-anak di situ disuruh ngisi puasa, tarawih, ya kan? Sampai ada lembaran kadang-kadang disuruh meringkas ceramahnya Pak Ustadz di malam tarawih itu. Nah, terakhirnya suruh ngapain? Ah, itu berarti nasional sama itu, Pak. Enggak tahu siapa yang memulai ini, saya juga tidak tahu. Minta tanda tangan sama imam sama penceramah. Coba lihat, Pak. Lihat. Yang begini loh kok enggak dianalisa. Coba antum lihat, perhatikan. Anak datang ke masjid, bawa bukunya, pulpen dikantongin, sampai ke masjid, buku ditaruh, dia lari-larian. Atau yang sebelah sono mojok ngobrol sama temannya, sholat sedang berlangsung, sholat tarawih sedang berlangsung, imam lagi khusyuk ngimami. Sudah, yang satu lari, satu main, satu sabet-sabetan sarung, yang satu ngobrol, yang satu bercanda. Oke, begitu selesai, semua lari masuk ke masjid, antri depan Pak Imam. Ngapain? Minta tanda tangan. Masuk fenomena begini tidak diamati sih, Pak. Ini generasi apa? Ini yang saya bilang, ini namanya generasi robot. Untuk bisa jalan harus diklik on off. On baru jalan, off dia berhenti. Enggak ada, mana ada robot punya inisiatif? Robot apaan punya inisiatif, ya? Dia mikir inisiatif kayaknya kita harus begini, itu mah bukan robot namanya. Kalau babnya menjalankan perintah menjauhi larangan, robot juga bisa, Pak. Kan definisi takwa apa? Menjalankan perintah menjauhi larangan. Robot juga bisa. Begitu Anda on jalan kok dia perintah. Begitu Anda off dia berhenti. Hei robot, jangan berhenti ke tempat jangan berhenti jalan-jalan ke tempat maksiat ya. Di off mati enggak jalan dia, Pak. Tapi itu bukan takwa. Padahal dia jalan, Pak. Ya, hei robot sholat, sholat ya, Pak. Di on itu sholat dia. Lihat. Oke, bedanya robot sama orang bertakwa apa? Oh, sama-sama menjalankan perintah. Dan robot tidak disebut takwa. Bisa robot sholat, bisa enggak? Bisa, Pak, tinggal dibuat robot sholat. Ya kan? Oke, apa bedanya? Kalau antum temukan bedanya, maka antum akan tahu sumber masalah pendidikan hari ini. Dan antum akan tahu dari sinilah diperbaikinya. Tahu sumber masalahnya? Bedanya robot sama kita apa sih? Hah? Apa sih beda robot sama kita? Bedanya apa, Pak? Robot enggak punya akal. Robot punya akal apa enggak? Enggak punya. Terus dia jalan karena apa itu? Program. Program bukan akal ya. Sesuatu yang ditaruh di gitu ya. Enggak tahu. Yang pasti tidak dimiliki robot. Kenapa dia tidak punya kreativitas, kenapa dia tidak punya kreasi, kenapa dia tidak punya ide untuk melakukan sesuatu yang lebih baik. Ya sudah begitu ya begitu aja sesuai dengan program. Karena memang dia tidak punya hati. Gak ada punya hati. Makanya di Jepang itu lagi dibuat robot wajahnya itu penuh rasa. Jadi wajah sedih, wajah senang, wajah bahagia, wajah kecewa itu sudah diciptakan oleh Jepang ya, robot. Tapi ya tetap itu program setelan doang, ya kan? Tapi enggak ada. Dia tidak punya hati. Orang beriman punya hati. Kalau hati itu sudah dihidupkan, maka salah satu kelebihannya dia akan melakukan sebuah kebaikan melebihi yang diajarkan. Contoh apa? Melebihi target kan? Tentu tidak keluar dari syariat ya. Yang dimaksud dengan melebihi yang diajarkan maksudnya adalah yang ditargetkan. Kalau umpamanya begitu, anak-anak diminta hanya melakukan sesuatu, kemudian ternyata dia naikkan lebih tinggi dari itu. Makanya begini teman-teman, sebenarnya bedanya kita dengan sahabat itu nyaris tidak banyak ya, karena kita sama sahabat itu sebenarnya kalau dikasih perintah sama-sama nawar. Sahabat juga nawar, jangan salah. Kita kan juga nawar toh, jujur kan? Kalau kasih perintah kan nawar juga kita. Ya kan? Sahabat juga nawar, mari kita lihat dialognya sahabat. Nawar dia. Rasul pernah dialog dengan sahabat mulia Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma masalah puasa sunnah. Abdullah bin Amr bin As itu anak muda, namanya anak muda, Pak. Anak muda badannya gagah, perkasa, kuat fisiknya. Bahkan nanti bersama ayahnya Amr bin As menjadi pembuka Mesir dan Afrika. Ya, Abdullah bin Amr bin As salah satu ahli ilmu, masih muda, kuat, soleh, ahli ilmu. Dikasih oleh Nabi, ngobrol sama Nabi tentang masalah puasa sunnah. Nawar. Ya Rasulullah, saya mau puasa sunnah nih. Petunjukmu apa? Kata Nabi, puasa 3 hari setiap bulan. Puasa apa? Al-Ayyamul Bid. Nawar, Pak. Ya Rasulullah, saya ini pemuda, tenaganya kuat, mosok cuma 3 hari. Nawar. Loh, nawar, itu kan nawar kan? Kata Nabi Senin Kemis kalau gitu. Senin Kemis kan lebih banyak, Pak. Oh, 3 hari kamu katanya terlalu sedikit. Senin Kamis dalam sebulan lebih banyak. Nawar lagi ya Rasulullah, saya ini masih muda, kuat. Senin Kamis cuma seminggu cuma 2 kali. Kata Nabi, kalau gitu puasa terbaik adalah puasa saudaraku Dawud alaihissalam. Tasumu yauman wa tuftir yauman. Kamu puasa sehari, tidak puasa sehari. Ya kan? Jadi sahabat Nabi itu dikasih perintah nawar. Kita juga nawar, Pak. Ya kan? Benar enggak? Nah ini loh bedanya, generasi yang hatinya hidup nawar tapi ke atas, generasi robot nawar tapi ke bawah. Paham ya? Cuma sedikit bedanya, Pak. atas bawah doang ya kan. Sama kalau nawar, alhamdulillah kita juga nawar ya kan. Begitu Pak. Makanya jangan cuma, bukan gak boleh ya dibekali buku panduan Ramadan itu, bukan tidak boleh, nanti kita bicara itu, di rumah juga harus ada, tapi bukan itu yang didulukan, bukan itu yang ditaruh di depan, isinya beban, ancaman, siapa yang mau hidup begitu? Kalaupun dijalankan kayak robot, gak ada inisiatifnya, begitu dia pindah kota, pisah dari orang tuanya, gak ada yang ngeklik on off, gak jalan. Sekarang Anda paham rahasianya? Itu rahasianya. Kenapa pendidikan gagal itu begitu rahasianya? Karena tidak pernah ada upaya menghidupkan hati orang silau dengan gerak. Wah dia bergerak Pak, oh, dia ke masjid Pak, dia ke sholat Pak. Ya, tapi Anda lihat robot itu anak. Kapan ada kesempatan dia lari. Kapan ada kesempatan dia taruh beban, dia buang beban itu. Padahal beban itu Islam. Itu. Sehingga yang ini tidak telaten orang-orang itu Pak, bersabar menghidupkan hati dulu, menghidupkan hati itu harus sabar, perlu waktu. Malah kadang-kadang orang menilai yang lain sudah belajar macam-macam Pak, gitu ya, karena menghidupkan hati itu juga nggak kelihatan Pak, wong hati itu juga nggak kelihatan, gitu, dia nggak kelihatan, makanya terus kemudian dia menjadi tidak kelihatan karyanya, padahal begitu dia jadi dia akan nawar Pak, tapi nawar ke atas. Baik teman-teman, mari kita lihat makanya tadi pembahasan nanti kita lihat Rasul bagaimana ceramahnya di hadapan sahabat, bahwa beliau tidak hanya fokus dalam masalah program, bahkan program itu tidak disebutkan dalam ceramah Nabi kecuali sangat sedikit. Makanya mari kita lihat dulu suasana ayat Ramadan, karena panduannya kan ayat. Kita lihat dulu kayak apa sih rasanya. Nah, cuma Ramadan ini ayatnya panjang, Pak. Al-Baqarah 183 sampai 187. Nah, waktu saya kan tidak banyak. Jadi saya tidak mungkin bahas ayat per ayat. Ya kan? Ini kalau saya bahas selesainya Isya. Makanya saya cuma ambil inspirasinya saja, nanti dilanjutkan belajar tafsirnya ya. Karena panjang, panjang sekali kalau pendek-pendek ayatnya. Ayatnya juga panjang-panjang. Al-Baqarah 183 sampai 187. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Di 183 Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang beriman, telah diwajibkan pada kalian puasa sebagaimana telah diwajibkan pada orang-orang sebelum kalian, semoga kalian bertakwa. Ayat ini Pak, ini pelajarannya banyak sekali. Cuma lagi-lagi saya ambilkan sedikit beberapa poin saja. Lihat pelajarannya dan lihat rasakan ruhnya. Jadi enggak mulai dengan program. Ayat tidak mulai dengan program tadi, ayo puasa, sahur, buka puasa, tarawih, baca Quran, sedekah, enggak gitu Pak. Suasana ayat pun juga tidak begitu. Lihat panggilannya, ya ayyuhalladzina amanu. Karena Allah tahu persis bahwa Ramadan ini tidak mudah, Pak. Puasa kok sebulan penuh, bayangkan. Orang yang tidak pernah puasa, itu puasa sehari aja enggak kebayang, Pak. Betulan. Saya itu mungkin tahun 92 mungkin pernah ketemu dengan seseorang yang baru masuk Islam. Tapi hebatnya beliau ini sekolahnya pernah di Belanda 15 tahun. Anda tahu jurusannya? 15 tahun jurusannya penginjilan. Injil. Memang bukan muslim tadi ya. Qadarullah, Allah takdirkan pulang ke Indonesia sudah siap-siap melakukan kristenisasi, bahkan dapat tugas besar di Jakarta sana. Dengan izin Allah malah dapat hidayah. Ini malah subhanallah. Begitulah Allah kan, orang mencapai, dia sudah kemana-mana ya. Dia dapat hidayah. Saya bertemu di sebuah masjid saat itu. Waktu itu tanggal 1 Ramadan, siang hari selepas zuhur. Kemudian beliau cerita ke saya, semalam saya enggak bisa tidur. Saya bilang, kenapa? Saya cuma ngebayangin hari ini nih, tanggal 1 Ramadan. Besok saya mati apa enggak ya? Saya bilang, memang kenapa? Saya seumur hidup kan enggak pernah puasa seharian versi Islam ini. Bayangin loh, orang dari subuh sampai maghrib makan enggak, minum enggak, itu enggak kebayang saya. Tuh lihat Pak. Orang tuh kalau enggak pernah puasa, sehari aja enggak kebayang. Lah ini perintahnya sebulan penuh. Karena Allah lihat ya, karena Allah Maha tahu itu beban yang berat. Itu kan baru puasanya, belum yang lain. Yang tadi saya bilang, tarawih target 1 juz tadi. Itu belum 10 hari terakhir. Tarawih plus qiyamul lail sekalian. Jadi semalam tuh 2 juz sekalian. Artinya karena Allah Maha tahu beban-beban berat itu, maka ayat itu dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Itu dua hal. Pertama, ingin menginformasikan bahwa beban berat ini tidak mungkin bisa dilakukan kecuali dengan iman. Tanpa iman ini enggak jalan. Sudahlah, Anda mau fisiknya paling kuat, juara panco nasional, Pak, umpamanya ya kan? Enggak akan kuat Anda jalani. Coba enggak percaya, ayo. Siapa orang kuat suruh sholat di sini kita target 2 juz. Ayo. Ngaku fisiknya kuat, juara bela diri nasional, sholat gak kuat Pak. Karena hanya laki-laki jantan yang sanggup menjaga sholat 5 waktu di masjid, betulan. Itu cuma badannya doang gede, tapi gak jantan. Betulan ini Pak. Itu makanya muslim itu dididik Allah dengan ibadah, itu jadinya dahsyat. Dahsyat Pak. Ya. Maka iman saja yang bisa membuat beban ini bisa dijalankan dengan baik, bahkan bisa dinikmati. Terus yang kedua Pak, ya ayyuhalladzina amanu, itu Allah kan lagi manggil kan. Ya itu kalau dalam bahasa Arab namanya huruf panggilan, harfun nida, huruf dipakai untuk manggil, hai gitu ya, manggil. Sekarang Allah panggil. Kalau dipanggil itu kan artinya apa sih? Dipanggil itu suruh datang, suruh nengok, ya kan? Suruh perhatian, kan dipanggil. Itu namanya, berarti ada yang mau disampaikan. Panggilannya menggunakan panggilan wahai orang-orang yang beriman. Itu artinya, kalau panggilannya menggunakan wahai orang-orang beriman, ini panggilan pujian atau panggilan Allah marah? Pujian. Allah memuji sekelompok orang yang beriman. Maka ini panggilan keridhaan, panggilan kasih sayang. Lihat, bapak-bapak, ibu-ibu kan punya anak. Begitu punya anak ya kan, punya panggilan sayang. Terus dipanggillah tuh anaknya, dipanggil dengan panggilan sayang, suruh kesini. Oke. Begitu panggilan sayang yang keluar, kira-kira bapak mau mukul dia, mau menghukum dia, atau mau ngasih hadiah ke dia? Panggilannya panggilan sayang Pak. Kalau Anda lagi marah, panggilan sayang enggak keluar, betul kan? Nah, sekarang menjadi lihat nih. Kalau ya ayyuhalladzina amanu itu panggilan sayang dari Allah untuk manusia yang beriman. Lah kok isi berikutnya kok beban? Kok berat? Katanya sayang, ya kan? Karena ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam. Paham maksud saya? Kan dipanggil panggilan sayang, mesti kalau panggilan sayang itu mau dikasih hadiah, ya kan? Mau diberi penghargaan, mau diberikan apa yang menyenangkan. Lah ini sudah dipanggil sayang kok isinya beban. Kira-kira apa itu hikmahnya, Pak? Ada yang tahu? Panggilannya panggilan sayang, tapi kok setelah itu begitu kita dengerin, lah disuruh puasa kita. Gak boleh makan, gak boleh minum, gak boleh yang membatalkan puasa yang lainnya. Lah ini kok malah dilarang-larang. Lihatlah Pak. Ini pelajarannya dua Pak. Yang pertama, bahwa terkadang bukti sayang itu kadang harus memang memberikan beban. Sayang itu tidak mesti meringankan. Saya kasih contoh deh. Anak bapak ibu mau ujian. ujian, apalagi ujian nasional gitu maunya ya. Kalau anak-anak dikasih pilihan, pilih baca buku apa pilih main bola, pilih main bola apa? Nah, itu rata-rata lah ya, kecuali anak-anak bapak ibu yang luar biasa ini ya, dia pilih main bola. Orang tua yang sayang karena anaknya mau ujian, dibiarkan main bola apa diberhentikan main bola? Diberhentikan, disuruh ngapain? Disuruh baca. Padahal baca, ah baca, aku mau main bola, teman-teman, maaf temannya udah manggil-manggil itu Pak Nur ya. Ini, jadi kadang-kadang bukti cinta, bukti sayang itu kadang adalah beban, kadang adalah ketegasan. Ya, itu bukti cinta, anak-anak kita yang kecil tadi Pak, bawahnya yang paling kecil tadi. Itu megang pisau Pak. Oke? Anak sekecil itu megang pisau. Kira-kira orang tuanya akan membiarkan atau mengambilnya? Padahal di mata dia pisau itu mainan. Paham ya? Itu bukti sayang. Bukan Anda biarkan terus bukti sayang. Oh enggak Pak. Sayang itu buktinya terkadang dilarang. Kadang diberi beban. Satu. Yang kedua. Ternyata ini benar. Benar bahwa ini adalah bukti sayang Allah. Jadi syariat Ramadan ini bukti sayang Allah. Mengapa? Walau dia beban, ternyata memang sangat nikmat dan bisa dinikmati. Hasilnya lebih indah lagi nanti. Karena hasilnya adalah la'allakum tattaqun. Itu hasilnya. Akan dengan jalan itulah maka dia mencapai puncak tertinggi, yaitu takwa. Karena takwa itu adalah merupakan puncak tertinggi manusia. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah yang paling bertakwa. Nabi Muhammad dalam pidatonya juga mengatakan la fadla li arabi ala ajami illa bittaqwa. Tidak ada bedanya Arab sama non-Arab kecuali dengan takwa. Artinya memang ini takwa ini puncak tertinggi yang tidak semua orang sampai. Nah, ini jalurnya Pak untuk mencapai situ. Nyampe ke jalur takwa itu menggunakan jalur ini, as-siyam. Artinya hasilnya manis, hasilnya nikmat. Cuma ini sebentar kok, ya kan? Oh, cuma sebulan. Makanya panggilan ini memang benar adalah panggilan kasih sayang karena ternyata syariatnya sangat nikmat dan bisa dinikmati. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam. Kata kutiba pembahasannya panjang lebar, saya enggak perlu bahas. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Sebagaimana telah diwajibkan pada orang sebelum kalian. Hadirin berbahagia Allah. Syariat para nabi itu tidak sama. Yang sama adalah pembahasan tentang iman, tentang akidah. Bahwa Allah itu esa, Allah itu satu, tidak berbilang, itu semua nabi sama. Tidak boleh berbuat kemusyrikan, para nabi sama. Tapi syariat beda-beda. Syariat Nabi Muhammad beda dengan Nabi Isa, beda dengan Nabi Musa, beda dengan Nabi Ibrahim. Tapi Anda tahu, yang ajaib adalah syariat puasa, semua umat puasa. Paham temanya? Menunjukkan apa ini? Begini Bang. Kenapa syariat para nabi beda-beda? Karena beda zamannya. Berbeda. Saya kasih contoh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Utitu khamsan lam yu'tahunna nabiyyun qabli." Aku, kata Nabi Muhammad, diberikan lima hal yang tidak diberikan pada Nabi sebelumku. Di antaranya, kata Nabi Muhammad, ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Tanah ini, bumi ini, Allah jadikan sebagai masjid dan untuk bersuci. Itu artinya, muslimin, begitu terdengar azan atau masuk waktu sholat, gak ketemu masjid, sholat di taman sah apa gak sah? Sah. Sholat di trotoar sah apa gak sah? Sah. Tapi umat terdahulu tidak sah. Umat terdahulu kalau datang tiba waktu ibadah, tidak sah ibadahnya kecuali di dalam tempat ibadah. Maka Nabi katakan ini hanya diberikan padaku yang tidak diberikan pada Nabi sebelumnya. Ya? Kenapa? Lihat hikmahnya. Karena beda zaman. Dan ini juga satu dari diantara yang dari lima. Setiap Nabi dulu diutus di umatnya masing-masing. Terbatas, ya terbatas. Nabi Musa punya umat sendiri. Nabi Isa punya umat sendiri. Itu wilayahnya terbaca. Sementara Nabi Muhammad SAW diutus untuk seluruh alam. Kalau seluruh alam, keadaannya beda-beda. Betul kan? Indonesia ya Indonesia. Begitu antum pergi ke Eropa, lain ceritanya. Pergi ke Afrika, lain cerita. Pergi ke Timur Tengah, lain lagi. Karena keadaan beda-beda, dan ternyata muslimin, Bapak-Ibu lihat kan, di negeri yang tidak banyak masjid, muslimin sholat ya di mana saja. Paham? Ini karena beda zaman. Beda dengan zaman umat terdahulu yang memang terbatas umatnya. Ya umatnya terbatas. Nabi Muhammad untuk seluruh manusia, sehingga dia syariatnya harus cocok untuk semua tempat. Lah kalau dibatasi tidak sah sholat kecuali di masjid, baik, teman-teman sulit yang negerinya negeri tidak banyak masjid seperti kita. Alhamdulillah kita banyak masjid. Yang nggak sampai ke masjid kebangetan, nah itu lain cerita kalau di sini. Tapi di tempat lain memang susah, Pak. Susah. Saya beberapa kali ngerasain di negeri-negeri yang memang negeri-negeri non-muslim. Begitu. Sholat ya. Sholat di mana aja. Dapat jalan raya besar. Di samping ada trotoar. Udah sholat di situ bareng-bareng sama teman-teman. Ya kan? Orang lalu lalang yang penting terjaga sutroh segala macam dah. Bahkan ada yang heran-heran pada moto-moto, pada ngamerain, ya kan? Sah muslim salat di mana pun, paham ya? Nah, tapi untuk syariat puasa, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, ternyata umat sebelum kalian pun diwajibkan puasa. Apa artinya? Itu artinya bahwa puasa ini kan syariat itu untuk memperbaiki ya. Syariat itu dihadirkan untuk memperbaiki. Itu artinya bahwa puasa itu adalah merupakan alat untuk memperbaiki yang cocok di umat manapun, di zaman manapun, dan kapanpun mereka berada di tempat seperti apapun. Tanpa puasa tidak akan pernah baik sebuah umat. Itu puasa, Pak. Itu artinya ya, bahwa Ramadan ini benar-benar bulan pendidikan. Untuk didik generasi ini bulan seperti ini luar biasa. Karena ternyata puasa inilah syariat yang sama antar seluruh umat dari sejak zaman Nabi Muhammad sampai zaman sebelumnya. Walaupun nanti mungkin jumlahnya beda-beda, mungkin sebagian caranya beda-beda, tapi mereka puasa. La'allakum tattaqun. Ternyata itu semua bertarget. Jadi proses orang puasa itu adalah proses pendidikan yang itu targetnya jelas supaya jadi orang bertakwa. Cuma kata takwa itu memang kata hambar banget di kuping kita, Pak. Apalagi kalau khutbah Jumat itu. Khatibnya bilang, mari kita tingkatkan takwa dengan sebenar-benar takwa. Menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Ayo jujur, Bapak-bapak. Ada enggak hati antum tergerak sesuatu gitu? Ya, enggak ada sama sekali. Hambarnya minta ampun. Loh, itu ketika hadir di hati sahabat Nabi, takwa itu, Pak. Hadir di hati salafus soleh dulu, hadir di hati para ahli ilmu hari ini pun, itu bergetarnya luar biasa, Pak. Dan itu mengubah hidupnya, betulan. Ini memang ada yang salah di kita. Memang ada yang salah di kita ketika kata istimewa itu nggak ada arti sama sekali. Makanya dulu generasi sahabat itu mendefinisikan takwa itu jadi macam-macam, itu ekspresi jiwa mereka, Pak. Itu ekspresi ilmu mereka. Ayo coba kita lihat sedikit ya. Sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah ditanya sama orang, takwa itu apa sih? Ya, jawabannya Abu Hurairah, menarik jawabannya Pak. Kamu pernah enggak jalan di tempat yang banyak banget durinya? Jadi tanah tuh banyak durinya. Nusuk kaki sakit. Orang itu yang bertanya menjawab, pernah. Gimana caramu jalan? Dia mengatakan, saya sangat berhati-hati meletakkan kaki saya. Jadi kaki ini saya langkahkan, saya injak ketika benar-benar gak ada durinya. Apa jawaban Abu Hurairah? Zakat tuqa, itulah takwa. Ngerti maksudnya? Apa maksudnya? Orang kan nanya takwa, ya kan? Itu sahabat mengekspresikan takwa dengan ilmu yang luar biasa. Karena itu kalimat yang luar biasa, itu puncak tertinggi untuk capaian manusia hidup di dunia. Terus apa artinya berarti kira-kira apa? Ngerti? Di tanah yang penuh dengan duri, ngelangkah. Dia lihat betul kemana kaki diletakkan, supaya gak ketusuk duri. Jawabannya itu loh takwa. Ayo siapa yang bisa jelaskan ya? Makanya dibuatkan syair oleh Ibnu Abil Mu'taz. Khalid dhunuba saghiraha wa kabiraha dhakat tuqa wasna' kamashin ala ardi syauki yahdharu ma yara la tahqiranna saghiratan innal jibala minal hasa. Bersihkanlah dosa yang kecil ataupun yang besar, itulah takwa. Dan berbuatlah seperti orang yang berjalan di atas tanah yang penuh dengan duri. Dia sangat berhati-hati terhadap apa yang dilihatnya. Jangan pernah meremehkan yang kecil, karena gunung besar itu sesungguhnya hanya tumpukan kerikil. Ngerti maksudnya? Oke. Takwa tuh gitu, Pak. Takwa itu sampai pada tingkat hidup ini kan cuma langkah per langkah sih, Pak. Matahari terbit, sore terbenam, satu langkah, ya kan? Besok terbit lagi, terbenam lagi, langkah berikut, terus melangkah kita. Kemana? Menuju Allah. Fafirru ilallah. Kita suruh segera lari menuju Allah, itu langkah menuju Allah. Akan suatu hari ketemu Allah. Langkah per langkah itu, apapun langkah hidup kita, di diri kita, di keluarga kita, di tempat kita bekerja, di masyarakat kita, di negeri kita ini, dan seterusnya, semestinya langkah per langkah. Kalau betul kita bertakwa, langkah per langkah itu sangat hati-hati, karena dunia ini penuh dengan duri. Jangan sampai ketusuk duri, gak enak, sakit. Jadi satu langkah itu dipikir betul, ini nginjek dosa apa enggak ya? Paham? Jadi sahabat Masya Allah, sahabat Nabi yang lain, begitu dia bilang tentang takwa, apa kalimatnya? Mereka mengatakan takwa itu adalah al-khawfu minal jalil wal-imanu bit-tanzil wal-ridha bil-qalil wal-isti'dad liyaumir rahil. Setiap sahabat mengekspresikan kata takwa karena itu yang dirasakan getar dalam dirinya. Takwa itu adalah takut pada Allah yang maha tinggi, beriman kepada Quran yang diturunkan, ridho dengan dunia yang sedikit, dan persiapan untuk hari kepergian. Itu ekspresi takwa. Aku kata takwa keluar hari ini nggak ada artinya di kita, hambar sekali. Paham ya? Inilah yang menjadi koreksi bersama bagi kita semua. Itulah mengapa dulu para ulama mengatakan, tidak ada nasihat yang paling hebat melebihi nasihat untuk takwa. Baik. Kemudian hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini saya coba cuplik-cuplik saja ya di ayatnya supaya kita rasakan ruhnya ayat tentang Ramadan itu, Pak. Itu bukan menderetkan program. Bukan. Lihat kan dari tadi Allah berikan sentuhan tentang supaya hatinya hidup dulu. Supaya tadi enggak lahir generasi robot itu tadi. Ketika Rasul wafat, sahabat bergerak, Pak. Enggak berhenti. Kalau generasi robot berhenti. Bergerak dia, bergerak. Bahkan dilanjutkan perjuangan Rasul itu ketika masa sahabat itu wilayah sudah luasnya luar biasa, wilayah Islam. Tidak berhenti. Tidak ada yang bisa menghentikan mereka kecuali kematian. Kemudian ayat selanjutnya Allah berfirman, ayyaman ma'dudat. Ayat kata ayyaman ma'dudat, hari-hari yang, kalau yang diterjemahan itu artinya hari-hari yang terhitung. Hari-hari yang terhitung. Padahal kata ma'dudat itu juga artinya adalah hari-hari yang terbatas. Ngerti terbatas, Pak? Setelah Allah wajibkan kata puasa tadi, kemudian Allah sampaikan harinya terbatas loh. Apa rasa yang didapat? Kalau Allah sampaikan wajib puasa tadi, sentuhan pendidikan, wahai orang beriman dipanggil, targetnya tinggi sekali, mencapai puncak tertinggi yaitu takwa, umat terdahulu pun wajib puasa seperti kalian dan seterusnya, Allah katakan harinya terbatas. Sentuhannya apa itu, Pak? Dapatnya apa dapatnya? Hah? Apa yang? Hah? Gimana? Sebentar. Enggak, rasa apa yang didapat? Sudah disampaikan ayat 183, tiba-tiba muncul plek 184-nya, hari-harinya terbatas. Karena kata ma'dudah dalam Quran ada, dalam surat Yusuf itu artinya terbatas, bukan terhitung. Terhitung juga benar, terbatas juga benar, tapi yang di surat Yusuf malah artinya terbatas. Ya, bithamanin bakhsin darahima ma'dudah. Waktu Yusuf dijual, itu dijual dengan seharga dirham, beberapa dirham yang terbatas, itu artinya sedikit. Maka kata ayyaman ma'dudat itu artinya hari-harinya sedikit ini, cuma sedikit harinya. Antum dapat rasa apa? Atau nggak dapat rasa? Hah? Ini yang saya bilang teman, saya selalu pesan kemana-mana, saya nitip pesan ya ke semua orang tua. Kalau punya anak yang cerdas, tolong Pak, suruh belajar agama saja. Betulan. Lihat buktinya nih, belajar Quran itu perlu orang cerdas sekali. Wong kita nggak nyambung-nyambung dari tadi. Baru sadar antum namanya. Saya ngomong dari tadi. Saya beneran Pak, jujur ini. Kalau ada orang cerdas, udah Pak, beneran. Kalau kedokteran, arsitektur, teknologi, nantilah anak yang kecerdasannya nomor sekian, Pak, betulan. Saya bilang betulan ini, saya serius. Quran ini perlu orang sangat cerdas untuk memahaminya. Ini buktinya gampang loh. Di sini berapa banyak ahli, betul kan? Coba di sini berapa banyak yang ahli berbagai macam, mungkin banyak dokter di sini. Tapi Anda lihat, Quran perlu orang cerdas, Pak. Gini, Pak, gampangnya memahami ayyama ma'dudat. 183 itu kan semua keistimewaan kan, dipanggil dengan iman, dikasih tugas, kemudian dikasih Allah, ini loh hasilnya kalian akan mencapai puncak tertinggi kehidupan yaitu takwa, semua istimewa. 183 itu menyenangkan buat kita, tapi 184 nya Allah kasih tahu, tapi terbatas loh hari-harinya, sedikit. Bapak Ibu pernah lihat diskon di mana kayak dia? Diskon sekian persen, oh kita lagi butuh barang pas, wah ini menarik, ini toko ini menarik, dibunyiin, tapi hanya sampai tanggal sekian, kita lihat tanggal, wah tinggal besok ini, Pak. Terbatas, menyenangkan tapi terbatas, paham? Sudah ngerti sekarang atau belum juga? Nah ini makanya saya bilang perlu orang cerdas. Sudah dapat belum? Belum juga? Sudah. Kalau sudah saya lewat nih, Pak. Saya lewat masalahnya kalau sudah. Kalau sudah saya lewati betul, saya pindah ke yang lain. Apa yang antum dapat? Apa yang antum dapat? Hah? Persis. Karena saya perlu barangnya. Saya sudah cari-cari diskon besar sekali di sini. saya sudah bandingkan harganya, tapi sayangnya tinggal besok. Dipakai jam pula, jam 12 siang selesai. Wah, tinggal besok nih, sudah. Sekarang sudah mau jam 12, besok jam 12 selesai. Apa yang dilakukan? Apa yang terjadi di kita? Kita akan bergerak segera untuk mencarikan solusi. Masalahnya begitu melihat uang, enggak cukup juga uang ternyata, Pak. Padahal bayangan kita lah, saya dapat masih nanti seminggu lagi dapatlah uangnya. Tapi tinggal besok, kesempatan mahalnya. Oh, enggak akan nyerah saya, betul kan? Enggak akan nyerah. Cari cara gimana saya dapat ini, kan begitu. Itu kalimat ayyama ma'dudat. Mengerti? Ya? Jadi sentuhan kata bahwa hari terbatas itu Allah berikan karena harinya terbatas. Maka kalian yang hati-hati, kalau masuk, sudah masuk, jangan pernah mengabaikan, jangan pernah sekali-kali main-main di situ, jangan pernah merusaknya. Terbatas banget hari-harinya, hanya ini. Kalau nunggu Ramadan depan ya nggak tahu, mudah-mudahan Allah kasih umur, ya kan. Nah, ini nanti berhubungan erat dengan, baru berhubungan erat nanti dengan program yang akan kita buat nanti. Program apa yang kita buat, segala macam, memanfaatkan waktu yang luar biasa ini. Begitu lewat, nyesel Pak lewat. Begitu sampai ke toko tadi itu, ya Mas, habis. Kadang-kadang jamnya masih ada Pak, begitu sampai karena diporong orang ya kan. Mas sudah habis Mas barangnya yang diskon ya kan. Kalau Ramadan sih enggak habis Pak. Ya. Selama waktunya masih ada, Allah masih terbuka untuk itu. Baik. Baik. Ayyaman ma'dudah ini, ayyaman ma'dudah. Dan ayat ini juga masih bicara banyak, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatum min ayamin ukhra wa 'ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fa huwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Pembahasannya panjang sekali Pak, ya kan, saya tidak bahas, saya bilang saya tidak bahas satu-satu. Begitu masuki ayat 185, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tentang syahrul Ramadan. Kenapa? Karena para ahli ilmu mengatakan bahwa bulan Ramadan sendiri dulu kewajibannya bertahap. Bertahap. Tahapannya dulu ada yang mengatakan dimulai kewajiban itu dari hari Asyura, 10 Muharram. 10 Muharram itu dulu yang diwajibkan pertama. Kemudian setelah itu kan sebagian ahli ilmu mengatakan yang diwajibkan adalah al-ayyamul bidh. Baru kemudian Ramadan hadir diwajibkan dan yang lain jadi sunnah. Nah, untuk itulah maka ada aturan yang berbeda. Ya, ini terlepas dari terjemahan ya. Nanti antum boleh lihat terjemahan di satu yang 184. Ya, karena terjemahannya ini tidak salah, cuma namanya terjemahan pasti enggak lengkap. Ya, dia tidak bisa mengcover seluruhan. Lihat. Ketika Allah berfirman tadi, ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatum min ayamin ukhra. Yang sakit, yang musafir boleh buka tapi mengganti di hari lain. Baik. Setelah itu Allah berfirman, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Terjemahannya apa di situ? Yang buka terjemahnya apa? Apa Ustaz terjemahnya Ustaz? Bagi orang-orang yang berat melaksanakannya maka bayar fidyah. Itu salah satu terjemahan dan tidak salah. Tapi antum lihat kalimat aslinya. Ini makna yang lain dan benar. Wa 'alal ladzina yutiqunahu. Orang-orang yang punya kemampuan untuk puasa maka dia boleh tidak puasa tapi nanti bayar fidyah. Saya enggak salah ngomong loh ini, saya ulangi. Antum dengerin baik-baik, memang aneh. Ini aslinya. Tanya ustaz yang bisa ahli bahasa Arab. Wa 'alal ladzina yutiqunahu. Untuk orang-orang yang punya kemampuan untuk puasa dia boleh tidak puasa, ya, tapi nanti harus bayar fidyah untuk orang miskin. Jangan pulang dulu ya, nanti begitu pulang dibilang Ustaz Budi ngajarin aliran sesat nanti. Saya belum selesai ngomong ya masalahnya, ya. Itu aslinya, Pak. Ini tafsir, bukan kan. Di tafsir untuk makan buka dua versi tafsir ini. Kenapa kok begitu bunyinya? Kenapa terjemahannya jadi begini? Ya, ini bukti lagi belajar syariat itu pasti mentok kalau nggak pakai bahasa Arab. Makanya heran saya dengan negeri ini tuh, Pak. Ada orang nggak bisa bahasa Arab berani mengeluarkan fatwa, itu herannya luar biasa saya. Dari buku terjemahan, wallahi heran banget saya, Pak. Ini contohnya, baru satu kata. Dan ini bicara halal haram loh. Coba saya ngomong gini, ditangkap orang salah paham. Ini karena bicara halal haram. Lihat ya. Nah, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin, begini, Pak. Yang terjemahannya tadi saya sampaikan itu, karena dulu ada tahapan dalam kewajiban Ramadan. Ramadan itu enggak langsung wajib kayak kita puasa sekarang. Tidak ada puasa itu dulu, kewajiban puasa itu enggak kayak langsung Ramadan kita. Yang kita antum tahu. Kan kalau Ramadan begini namanya wajib, kalau orang sanggup puasa, ya kan? Dia punya kekuatan puasa, tidak safar, tidak sakit, maka wajib, enggak boleh ditukar dengan fidyah. Betul kan? Kok bisa begini bunyinya? Ini dulu proses dulu. Kewajiban itu dulu ada prosesnya ternyata. Bahwa dulu oleh Allah dikasih pilihan. Pilihan. Yang sakit, yang safar, boleh enggak puasa, tapi ganti di hari lain. Atau bahkan kalian tidak sakit, tidak safar, dan kekuatan punya, tapi mau enggak puasa, boleh juga. Tapi bayar fidyah. Itu awal dulu. Oke. Makanya begitu masuk 185 ayat 185, enggak ada pilihan. Begitu Ramadan diwajibkan, syahrur Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Lihat kalimatnya, faman syahida minkumusyahra falyasum. Yang bertemu dengan Ramadan enggak ada pilihan kecuali harus puasa. Itu syariat baru. Begitu Ramadan diwajibkan, enggak ada pilihan. Yang kuat, yang punya kekuatan, safar tidak, sakit tidak, wajib puasa. Enggak bisa diganti sama fidyah atau apapun. Tapi ada yang Allah abadikan. Tetap dipertahankan dan sama dengan ayat 184, yaitu wa man kana maridon au ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Yang sakit, yang safar tetap boleh tidak puasa tapi ganti di hari lain. Kenapa sampai begitu? Kenapa tetap dipertahankan? Karena begini teman-teman, lo tadi katanya panggilan Allah panggilan sayang, ya kan? Ini katanya nikmat Ramadannya. Lah ini begitu datang Ramadan kok malah ketat banget. Kemarin-kemarin masih boleh milih saya mau puasa atau mau bayar fidyah. Maka lihat, Allah tetap ingin tunjukkan, enggak, tetap bahwa ini kenikmatan dan ringan. Makanya cuma yang itu saja yang sanggup, tidak ada pilihan, cuma itu. Tapi yang sakit, yang safar masih boleh, masih ada keringanannya. Itulah mengapa kalimat setelahnya Allah berfirman, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Oh, karena Allah ingin kemudahan bukan kesulitan. Sentuhannya mahal, Pak. Lihat ya, ayat-ayat Ramadan itu kayak gitu bunyinya, bukan beban. Itu dipahami betul oleh sahabat-sahabat. Kalau baca ayat itu langsung pahamnya lebih dalam dari yang saya jelaskan. Nah, kalau kita baca terjemahan kan juga biasa aja ya, biasa aja kan. Itu kenapa perlu tafsir para ulama, untuk kita minta tanya kepada para ulama. Allah Subhanahu wa taala menyebut secara khusus bulan ini sebagai bulan Quran, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, sebagai bulan Quran, hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, ya, sebagai petunjuk dan seterusnya, sebagai pembeda. Jadi Quran itu begitu, Pak. Quran itu di Ramadan diminta oleh Allah supaya Quran itu jadi petunjuk sekaligus pembeda. Hudan, bayinat, bayinat itu penjelas, furqan itu pembeda, tiga poin. Petunjuk, penjelas, dan pembeda, itu Quran. Sekarang begini, Quran itu pakai bahasa Arab. Kalau kita tidak bisa bahasa Arab dan enggak ngerti ilmunya, begitu baca, alhamdulillah Pak, ini alhamdulillahnya Quran ini. Segala puji bagi Allah bahwa kita baca Quran, enggak paham saja pahalanya besar. Itu yang kita syukuri. Enggak paham saja pahalanya besar. Ya. Tapi yang Allah mau di Ramadan, Quran harus sampai jadi hudan, jadi bayinat, jadi furqan. Baik. Sekarang begini, teman-teman. Ini ada bule, orang bule enggak ngerti bahasa Indonesia, enggak ngerti bahasa Gresik, masuk ke Gresik, Pak. Dia nyari alamat sebenarnya. Dia baca petunjuk dengan jelas. Dibaca, dia bisa baca. Kira-kira lah pakai bahasa dia gitu kan. Ditanya, "Kamu ngerti?" "Enggak ngerti wong bahasa Gresik." Enggak ngerti dia. Padahal dia lagi nyari petunjuk untuk menuju sebuah tempat. Nyampe apa enggak nyampe, Pak? Enggak nyampe, Pak. Karena yang dia baca dia tidak paham. Supaya nyampe gimana? Dia harus paham ini. Gimana cara pahamnya? Dia harus belajar bahasa Gresik, Pak. Oh, kelamaan, Pak. Oh, dia mau segera sekarang juga. Loh, gimana caranya? Persis, tanya pada yang paham. Ini maksudnya apa? Yeah. Tapi kalau dia mau tinggal lama di Gresik, Pak. Nah, gitu ya. Mosok nanya orang terus. Maka pilihannya adalah belajar bahasa Gresik. Ngerti antum? Petunjuk itu seperti itu. Itu huda. Dia tidak akan jadi petunjuk kalau kita enggak paham isinya. Makanya yang Allah mau di bulan Ramadan itu, Quran itu selain dibaca, ya, dia harus sampai jadi petunjuk buat hidup kita. Nah, ini yang lebih seru lagi ketika bicara furqan, Pak. Pembeda. Orang itu kalau Qurani beda dengan yang lain. Wah, itu lebih dahsyat lagi. Namanya beda itu kadang-kadang enggak enak, Pak. Namanya beda, yang lain gitu ya. Pak, orang rata-rata gitu, Pak. Beda sendiri orang Quran. Ya. Itu antum jabarkan sendirilah itu kalimatnya. Kemudian lihat, Pak. Karena semuanya nikmat, Allah inginkan keringanan bukan kesulitan segala macam. Setelah itu Allah sampaikan walitukmilul iddah. Makanya sempurnakan hitungan Ramadan itu, puasa yang lengkap, jangan bolong. Kenapa? Ini nikmat, ini kemudahan. Makanya sempurnakan. Kalau sudah gitu, walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Kemudian bertakbirlah kepada Allah. Kita akan bertakbir begitu melihat hasil Ramadan, Pak. Kita akan mengatakan Allahu Akbar, betapa istimewanya Ramadan ini. Allahu Akbar, betapa bahagianya kami di Ramadan. Allahu Akbar, betapa hasil untuk anak-anak kami dahsyat sekali. Kita akan bertakbir atas syariat ini. Karena apa? Karena isinya adalah nikmat, maka penutup ayatnya wala'allakum tashkurun, supaya kalian syukur. Syukur itu kan atas nikmat. Berarti semua ini nikmat. Ramadan ini semuanya nikmat. Maka kalian bersyukur. Kalau kita sudah bersyukur pada Allah, karena ini nikmat ya Allah, nikmatnya Ramadan, ya kan? Kita rindukan Ramadan, bahagia, tenang, damai, pahala, keindahan, keakraban, ukhuwah, kebersamaan, itu semua Ramadan dicipta Ramadan, oke? Karena kita bersyukur, Pak. Kalau kita sudah seperti itu, maka pasti akan muncul husnuzon pada Allah, berbaik sangka pada Allah. Benar ya ternyata. Apapun yang diperintah Allah itu walaupun kelihatannya berat, ternyata nikmat. Jadi ada husnudzonnya. Kalau sudah husnudzon, Pak, orang kalau sudah baik sangka, maka kita akan minta pada Allah. Gini saya kasih contoh gampang. Bapak-bapak ini umpamanya mau datang ke saya, mau minta, mau minjem duit. Saya mau minjem duit sama Ustaz Budi. Tapi bapak-bapak sebenarnya tidak yakin saya punya duit. Alah Ustaz Budi paling enggak punya duit, Pak. Kira-kira bapak-bapak datang ke saya apa enggak itu, Pak? Oh, Anda aja udah enggak yakin sama saya punya duit. Anda enggak yakin kalau saya bisa memberikan pinjaman, Om. Makanya orang kalau tidak yakin pada Allah enggak akan minta sama Allah, Pak. Atau sebaliknya, bahwa doa tidak akan dikabulkan kalau tidak dengan hati yang yakin. Oh, kamu enggak yakin, Om. Mintamu juga enggak yakin, bagaimana mau dikabulkan? Oke, itu hati yang lalai, minta enggak akan dikabulkan. Karenanya ayat setelahnya isinya doa. Orang kalau sudah husnudzon pada Allah, baik sangka pada Allah, ternyata Allah memang maha segalanya. Wong syariat yang berat aja nikmat. Ah, saya tak minta kenikmatan yang lain. Maka karena itu yang muncul Allah sampaikan di ayat berikutnya tentang doa. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Muhammad, kalau ada yang bertanya kepadamu tentang aku, katakan aku dekat. Aku mengabulkan semua permintaan. Asalkan mereka mau mengabulkan permintaanku dan mau beriman kepadaku. Jadi ini ayat merupakan ayat doa, Pak. Ya, ayat-ayat doa, dan itu di antara ayat Ramadan. Doa itu, itulah kenapa kemudian Ramadan itu memang bulannya doa. Apalagi Nabi mengatakan salasun la turaddu da'awatuhum, ada tiga kelompok manusia yang tidak pernah ditolak doanya. Salah satunya adalah da'watus shaim, doanya orang yang berpuasa. Diriwayatkan bahwa Anas bin Malik radhiyallahu anhu ketika sepeninggal Nabi pindah ke kota Basrah, dan beliau orang kaya raya, punya istana, anak cucunya kalau ditotal sekitar 100 orang. Sebagaimana doa Nabi, Nabi mendoakan Anas punya anak banyak. Ya kan? Kira-kira doa anak banyak itu doa yang baik apa doa yang jelek ya? 100 loh, Pak. 100 betulan. Baca antum dalam riwayat Anas bin Malik itu anak cucu kalau ditotal sekitar 100. Nabi doakan ke Anas, kira-kira doa Nabi doa yang jelek apa doa yang baik ya? Hah? Doa yang baik, oh, Nabi doakan sahabatnya yang baik kok. Ya, makanya antum saya doakan anaknya banyak sesuai. Oh, doa yang baik, Pak. Tinggal diaminkan. Ya. Kalau enggak ngaminkan antum rugi beneran. Jadi Anas bin Malik anak cucunya total sekitar 100 itu. Itu kalau Ramadan mau buka puasa itu dikumpulin sama Anas, Pak. Istana, dia punya istana besar. Dikumpulkan gitu ya, yang bisa dikumpulkan. Terus Anas berdoa diaminkan oleh semua. Karena itu hari menjelang buka itu, Masya Allah, Pak. Menjelang buka itu kan detik terakhir sebelum selesai puasa kan, buka itu. Dan itu oleh Nabi tadi dibilang, da'watus sha'im itu, doanya orang yang puasa. Dan salafus soleh mengajarkan kita untuk berdoa sebelum buka puasa, maksudnya sebelum adzan maksud saya, sebelum adzan. Oke. Ah, cuma masalahnya ada, Pak. Kalau menjelang buka puasa, menjelang adzan maghrib itu TV lagi lucu-lucunya. Itu masalah besar di kita. Sepakat ya sekarang? TV-nya mau diapain? Iya. Nah, itu, Pak. Itu masalahnya. Paham ya? Padahal itu waktu. Jadi kita ini kehilangan banyak hal. Tentu salah satu waktu mustajab juga adalah waktu sahur. Itu mustajab untuk minta kepada Allah. Hadisnya jelas tentang waktu sepertiga malam terakhir. Yang zilu rabbuna ila sama'id dunia fi thuluthil lail akhir. Atau Allah berfirman, wabil asharihum yastaghfirun. Pada waktu sahur orang-orang beriman itu minta ampun pada Allah. Doa isinya, Pak. Nah, cuma juga sama itu, Pak. Sahur juga lagi lucu-lucunya sahur itu. Coba, Pak. Sepakat ya, TV mau diapain Ramadan ya? Saya enggak perlu ngomong. Sudah, Pak. Itu. Oke, maka jangan rusak Ramadan kita. Ya hadirin, rahmati Allah. waktu saya habis, saya ingin tutup dengan ini baru mukadimah ini Pak, karena kan tadi saya janji tentang ceramah Nabi di hadapan sahabat sampai sekarang belum ya. Ya, jadi ini mukadimah, makanya begitu mukadimah ya, lanjutannya entah kapan nanti insyaallah ya. Saya ingin sampaikan ceramah Nabi Pak, ini suasana ayat Ramadan, saya cuma bacakan salah satu ceramah Nabi di hadapan sahabat ketika datang Ramadan. Hadis diriwayatkan oleh sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu sebagaimana dikeluarkan oleh Imam Nasa'i dalam sunannya. Rasulullah SAW bersabda, atakum syahru Ramadan syahrun mubarak faradallahu alaikum siyamahu tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi maradatu syayatin fihi lailatun khairun min alfi syahr faman hurima khairaha faqad hurim. Itu ceramah Nabi ya, di riwayat Nasa'i. Telah datang pada kalian bulan Ramadan, bulan yang diberkahi, satu bulan full berkah semua. Allah wajibkan pada kalian puasa, dibuka di dalamnya pintu surga, ditutup pintu neraka, diikat setan-setan yang durhaka. Di dalamnya ada malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Lailatul Qadar. Siapa yang terhalangi dari kebaikannya, kebaikan Lailatul Qadar, maka sungguh ia terhalangi dari semua kebaikan. Jadi tolok ukur Ramadan berhasil apa tidak para bapak ibu adalah ketika Lailatul Qadar bapak ibu bisa berbuat kebaikan yang banyak atau enggak. Paham? Itu tolak ukurnya. Kalau terhalangi itu bukan sebuah kebetulan. Harus banyak istighfar. Umpamanya Lailatul Qadar, Pak. Tapi ngomong-ngomong Lailatul Qadar bisa diketahui apa enggak? Bisa, siapa yang bilang enggak bisa? Nabi yang bilang bisa. Bisa apa enggak? Bisa. Lailatul Qadar itu bisa diketahui, Pak. Oh, Nabi yang bilang. Tahu caranya? Hah? Gampang caranya, Pak. Nabi ngasih satu tanda yang gamblang betul tandanya. Kata Nabi, kalau Lailatul Qadar, kalau semalam Lailatul Qadar, pagi hari matahari terbit tanpa cahaya. Terbit dia, nongol, kelihatan mataharinya, enggak terhalangi. Dia bercahaya, tapi enggak keluar cahayanya. Nyata apa enggak nyata? Nyata. Ada yang pernah nyoba di antara antum, 10 hari terakhir, terbit matahari dipoto di ketinggian yang sama. Pernah lihat? Pernah moto belum? Kalau ada perintah Nabi itu mbok ya dicoba. Allah ya kan? Betulan Pak, saya lakukan. Saya lakukan. 10 malam 10 hari terakhir itikaf itu Pak, karena saya pernah itikaf di masjid, masjidnya di lantai 2 atas gitu. Matahari enggak kehalangi, begitu matahari naik saya ukur karena ada antena TV. Saya bilang seukuran itu selalu saya foto. Karena naik belum terlalu tinggi. 10 pagi saya foto, Pak. Pakai kamera. Kamera. Kalau ada cahaya kelihatan enggak? Saya kalau moto cahaya, Pak, ada cahaya itu saya foto. Fred, mesti berbinar di sini, betul? Kalau enggak ada cahaya, enggak ada binarnya. Begitu sudah selesai 10 hari, Pak, kita jembreng gitu. Tuh. Kelihatan yang mana Lailatul Qadar, betul? Buktikan kalau Nabi ngomong itu. Wong ini enggak perlu ilmu sulit kok. Betul ya, Pak? Gitu loh maksud saya. Disitulah orang bisa koreksi diri. Emang sudah lewat sih. Ya nyesel enggak ada gunanya memang. Ya ada, kalau Ramadan berikut masih dikasih Allah usia. Itu pun kalau enggak lalai lagi ya kan. Bisa. Disitulah kita koreksi. Ya, ternyata malam sekian Lailatul Qadarnya. Mana saya waktu itu ngantuk banget lagi. Bukan sebuah kebetulan orang dihalangi oleh Allah dari berbuat kebaikan di Lailatul Qadar. Harus koreksi diri, Pak. Faman hurima khairaha faqad hurim. Yang terhalangi dari kebaikan di Lailatul Qadar, sungguh dia terhalangi dari semua kebaikan. Nah, harus istighfar yang banyak, Pak. Ya Allah, ini dosa apa saya ini? Kenapa saya terhalangi tahun ini menjalankan banyak kebaikan di Lailatul Qadar? Lihat Pak, ceramah Nabi itu suasananya itu. Di dalam riwayat lain ceramah Nabi begini, ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyas syarri aqsir. Wahai para pencari kebaikan, datang sini. Ini Ramadan waktunya. Wahai para pelaku kejahatan, pencari dosa kejahatan, berhenti. Jadi lihat ya, itu ceramah Nabi di hadapan sahabat tentang Ramadan. Jadi tidak hanya menumpuk program. Ya, karenanya sahabat Nabi jadinya luar biasa. Karena yang dihadirkan, ditanam dulu di hati sahabat adalah merasa betapa besarnya Ramadan ini dalam diri mereka. Baru kalau bicara program itu jauh lebih simpel loh Pak. Memprogram sudah sering tiap Ramadan kita, ya kan? Dan tadi saya sudah bacakan sebagian ayatnya. Dari Al-Baqarah 183 sampai 187 itu Bapak Ibu akan dapat banyak sekali inspirasi amal kebaikan. Nanti ditambah dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena di ayat-ayat itu di antara yang tidak disebut adalah tarawih, qiyam Ramadan adanya di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oke, penutup. Penutupnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau di 10 hari terakhir melakukan 4 hal. Yang pertama, karena Nabi SAW ya'takifu fil ashril awakhir, kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Nabi itu kalau 10 malam terakhir itikaf di masjid. Oke. Bapak Ibu pelajari sendiri itikaf Nabi itu apa dan bagaimana. Ya, yang sempurna itu itikaf Nabi. Ya. Mintalah pada Allah jangan dulu dicabut umur kalau belum merasakan itikaf persis seperti itikaf Nabi. Ya? Paham Pak? Pelajari. Jangan versi yang kita pahami Pak. Buka dulu literaturnya Nabi itikafnya kayak apa. Ya, Nabi itikaf itu. Enggak ada Nabi malam ganjil doang, enggak ada. Atau malam doang siangnya keluyuran, enggak ada. Paham ya? Tolong pelajari yang lengkap. Saya masih latihan Pak, bagus. Latihanlah terus. Tapi mau kapan tandingnya? Mau latihan enggak pernah tanding. Yuk. Latihan, ayo latihan, bagus sekali. Semua amal kalau ikhlas diberikan pahala yang besar. Tapi mari kapan kita seriusnya. Maka tadi saya bilang, ayo Pak, minta sama Allah kasih kesempatan Ramadan untuk bisa itikaf seperti Nabi itikaf. Lebih lengkap lagi, antum itikafnya sana. Di Masjid Haram, Masjid Nabawi, Pak. Lengkap sudah itu. Oke? Itu cara itikaf supaya enggak diganggu, itu resep paling gampang adalah itikaf di Tanah Suci, Pak. Itu enggak ada yang ganggu insya Allah. Kalau di sini banyak yang gangguin itikaf ini, ya kan? Yang HP bunyi, yang ini itu orang datang ke masjid ngajak ngobrol apa gitu ya. Hari sono antum mau ngobrol kanan kiri enggak bisa bahasa sang kanan kirinya. Ayo diem aja mendingan, ya kan? Ada temen nelpon dari Indonesia, nelpon, "Sorry bro, lagi di Mekah." Langsung dimatiin saya yakin. Ngapain? Iya, mahal pulsa. Oh iya, yaudah. Aman, Pak. Jadi cara supaya itikaf aman, resepnya gampang. Sudah tahu ya sekarang ya resepnya? Ya, mudah-mudahan tinggal diamini insya Allah Pak. Mudah-mudahan bisa sampai Tanah Suci insya Allah untuk itikaf. Pak. Baik, yang kedua, ini satu poin. Tiga poin berikutnya adalah kalimat Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah, Nabi kalau 10 malam terakhir, satu, syadda mi'zarahu, ngencengin sarung. Paham ya, ngencengin sarung? Paham ngencengin sarung? Apa artinya? Apa arti ngencengin sarung? Hah? Biar gak melorot, itu benar Pak. Iya itu benar. Biar gak melorot, itu benar. Nah. Beneran, karena setelah melorot ada lanjutan ya masalahnya kan. Oke, makanya kalimat ngencengin sarung itu artinya Nabi sudah tidak menjamah istrinya. Ya Bapak Ibu, saya ingetin nih, itu contoh yang dicontohkan Nabi. Aisyah langsung yang mengatakan radhiyallahu anha. Ya Bu ya, suaminya kalau 10 hari terakhir di rumah, tolong Bu ditarik tangannya dianterin ke masjid. Bukan di rumah tempatmu, wahai suamiku. Ini 10 hari terakhir. 10 hari terakhir kok di rumah? Yang di rumah itu yang pakai rok. Laki-laki tempatnya di masjid. Paham? Gitu Bu ya, tolong dianterin suaminya ke masjid, mungkin lupa jalan ke masjid, dianterin. Saya tunjukin masjidnya, mungkin lupa, namanya orang manusia kan. Tempatnya salah dan lupa ya kan. Oke. Nabi ngencengin sarung. Yang kedua kata Aisyah, wa ahya lailahu, menghidupkan malam. Menghidupkan malam, namanya hidup itu melek, Pak. Malam 10 terakhir itu masya Allah, itu malam-malam melek. Ya kan? Melek bukan tidak boleh istirahat ya, silakan istirahat untuk supaya ibadah lebih kuat. Tapi enggak banyak istirahatnya. Kalau banyak istirahat namanya pindah tidur, bukan itikaf. Menghidupkan malam. Dan yang terakhir kata Aisyah, wa ayqadha ahlahu, membangunkan keluarganya. Ya, nah itu manfaat. Bapak Ibu punya handphone, nah itulah handphone dipakai untuk ibadah, telepon istrinya di rumah. Sudah bangun, Ma? Sudah jam sekian bangun, ya kan? Lakukan kebaikan. Kita tidak tahu malam ini Lailatul Qadar apa tidak gitu, Pak. Ya Allah, indahnya kebersamaan suami istri dalam ketaatan, betul? Itu barokahnya keluarga. Gitu? Ya. Baik, habis waktunya. Materinya memang banyak, mestinya selesainya asar baru selesai, jadi enggak cukup waktunya, dan mudah-mudahan yang sedikit bisa dibaca. Nanti saya pesan Bapak Ibu dua hal. Satu, kumpulin keluarga di rumah. Yang ngumpulin bapak-bapaknya, wong kepala keluarganya bapak-bapak bukan ibu-ibu. Bapak-bapak ngumpulin istrinya, anak-anaknya kumpul semua. Bicaralah tentang kebesaran Ramadan. Baru poin kedua, bicara tentang program Ramadan di rumah kita. Oke, nah yang PR yang kedua, untuk program Ramadan, bacalah ayat-ayat Ramadan tadi 183 sampai 187, keluarkan semua inspirasi ketaatan dari ayat-ayat itu. Apa yang Bapak Ibu dapat dari ketaatan, keluarin tuh kata-katanya. Puasa, sedekah, ya kan? Itikaf, apalagi yang lain, Quran, memberi makan orang miskin dan seterusnya. Nanti di hadis Nabi paling ketambahannya tinggal tarawih yang enggak ada di ayat, terus tarawih. Gitu ya? Tarawih dan seterusnya. Oke, silahkan itu dijadikan program, diatur programnya di rumah, jadikan program di rumah. Dah, mudah, dua poin itu. Baik, wallahul muwaffiq, mohon maaf atas kekurangannya. Kembali ke Ustaz An. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan Ustaz atas paparan dan penjelasannya. Kita ada sesi tanya jawab sampai jam 11:30. Jadi ada kurang lebih 16 menit untuk sesi tanya jawab. Dalam hal ini akan saya berikan dua penanya dulu. Silakan barangkali ada yang ingin bertanya, angkat tangan. Ini ibu-ibu di luar ya, jadi kalau misalnya ada yang angkat tangan juga enggak kelihatan. Paling tidak dari bapak-bapaknya barangkali ada yang bertanya, silakan. Satu, dua, yang duluan dulu, Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau menanyakan, kalau sholat tarawih kan biasanya ba'da isya gitu ya, yang utama kan dengan mengikuti imam sampai selesai, jadi sampai witirnya. Nah, kalau misalkan ikut tarawih itu kemudian malam harinya ikut qiyamul lail lagi, apakah kesempurnaan itu kita selesaikan dengan sampai witir lagi atau cukup dengan apa meninggalkan witirnya itu? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kepada Ustadz Budi atas ilmunya bermanfaat. Yang ingin saya tanyakan, saya itu bekerja dari pagi sampai sore. Untuk mendapatkan Lailatul Qadar yang seperti Ustadz Budi impikan itu, kiat-kiatnya seperti apa Ustadz? Karena besoknya kita kan kerja dari pagi sampai sore, biar enggak ngantuk itu bagaimana? Terima kasih. Baik. Dua pertanyaan dulu, nanti kalau masih ada sisa waktu insya Allah saya buka lagi sesi pertanyaan yang kedua. Tafadhol Ustaz, dua pertanyaan. Baik, yang pertama tentang terawih atau qiyam Ramadan, Bapak Ibu begini, ini ada dua hal. Yang pertama, tadi dibacakan hadis Nabi sebenarnya tentang orang yang ikut qiyam bersama imam sampai imamnya selesai, dia pergi dari masjidnya setelah imamnya selesai. Maka itu hitungan pahalanya sama dengan qiyamul lail sepanjang malam. Baik, itu kalau sampai imam selesai. Nah, makanya saya sarankan para bapak ibu, cari masjid yang Anda bisa ikut tarawih sampai selesai. Ya, jangan selalu mutus setengah jalan pulang, mutus setengah jalan pulang. Ya sekali waktu kalau ada urusan apa mungkin, tapi kalau setiap saat begitu jangan. Karena sayang kita kehilangan keutamaan. Ya. Kalau antum kerasanya saya enggak ini Pak, ya udah cari masjid lain banyak. Kalau enggak stuck di situ cari masjid lain banyak. Tapi sampai selesai. Sampai imamnya selesai betulan. Kemudian yang kedua tentang witir. Kalau orang sudah witir bersama imam, kemudian nanti malam umpamanya kok mau qiyamul lail lagi, apakah penutup qiyamul lail yang malam itu pakai witir atau tidak, itu ulama berbeda pendapat dalam banyak pendapat. Tapi pendapat yang manapun tidak ada yang ideal. Kok tidak ideal? Lihat. Karena mesti bentur salah satu dari dua hadis ini. Hadis pertama tentang witir adalah dalam semalam witir itu cuma sekali. Hadis yang kedua, witir itu penutup seluruh ibadah malam. Pendapat yang manapun benturannya akan di dua hadis ini, atau benturannya tidak ada dalilnya. Ini pendapatnya, makanya mohon saling menghormati. Oke, dan Anda yakini mana yang diyakini itu yang diambil. Karena begini, umpamanya ada yang bilang kalau gitu tadi sudah witir sebelum tidur bersama imam di masjid raweh, bangun qiyamul lail, kemudian bilang kan sudah witir Pak, kalau gitu gak usah witir lagi. Boleh, sebagian ulama bilang itu, tapi pendapat ini membentur kalimat yang mengatakan witir itu penutup ibadah malam. Nah, itu witir di depan tadi, bukan penutup. Atau mengatakan sudah witir lagi kalau gitu, boleh. Wong itu juga pendapat para ulama, tapi itu sebenarnya pendapat membentur membentur hadis yang mengatakan bahwa witir semalam cuma sekali. Nah, ini dua kali, ya kan, dua kali. Kalau gitu Pak, saya sama imam nggak witir deh. Ah, berarti Anda nggak dapat keutamaan hadis yang depan tadi. Paham ya? Ya makanya tolong saling menghormati teman-teman. Mana namanya pembahasan fikih semua pendapat ulama itu istimewa. Ada ulama ngasih solusi gini, solusinya witir itu kan ganjil. Maka begitu Anda nanti bangun malam, Anda genepin dulu yang ganjil. Caranya gimana? Sholat satu rakaat. Sholat satu rakaat niatnya genepin yang witir tadi, maka antum sudah enggak punya witir. Begitu enggak punya witir, nanti penutupnya witir. Maka itu penutup ibadah malam, witir di belakang, dan witir hanya sekali dalam semalam karena sudah digenepin yang depan. Tapi ini pun ada benturannya, Pak. Apa benturannya? Nah, sholat satu rakaat genepin itu enggak ada dalilnya. Paham ya? Itu loh teman-teman, yang lo ngaji fikih itu jangan berantem. Ngaji fikih itu saling memuliakan, saling menghormati, karena ini pendapat ulama-ulama kita. Amanah yang antum yakini, antum ambil, tapi hormati orang lain, gitu loh. Oke? Karena ini tidak ada yang ideal, maka ambillah yang mana saja. Lihat, makanya begini loh teman-teman, makanya antum boleh lihat Masjidil Haram, Masjid Nabawi hari ini ngasih contoh bagus banget. Bagus banget. Lihat contohnya. Ini akan dapat semua, Pak. Semua keutamaan yang tadi hadis-hadis semua dapat. Enggak ada yang kelewat. Nah, ini menarik. Masjidil Haram, Masjid Nabawi hari ini itu ngasih contoh. Tanggal 1 sampai tanggal 20 tarawih di masjid ya, Masjidil Haram, Masjid Nabawi sampai witir targetnya 1 juz. Sampai tarawih selesai 20 rakaat kalau di Masjid Nabawi itu tarawih itu target 1 juz kemudian witir 3 rakaat dah selesai. Di Masjid Haram, Masjid Nabawi enggak ada Qiyamul Lail 1 sampai 20 di masjidnya. Tetapi pas 10 malam terakhir menjalankan contoh Nabi bahwa Nabi sangat bersungguh-sungguh lebih ibadahnya melebihi sebelumnya di 10 malam terakhir itu, maka di Masjid Haram Masjid Nabawi itu begini salatnya, Pak. Tarawih tetap 1 juz 20 rakaat itu. Kemudian enggak witir imamnya. Imamnya enggak witir, selesai. Selesai. Karena nanti jam 1 malam akan qiyamul lail lagi. Ya kan? Qiyamul lail lagi, targetnya 1 juz lagi. Oke, baru ditutup dengan witir. Ini menurut saya, ini adalah solusi tengah yang top. Top banget ya, kerjasama sama masjid lah, silakan. Bagus Pak, kalau bisa kerjasama dengan masjid bagus banget. Diumumkan aja ya, bahwa di masjid ini karena 10 hari terakhir ada iktikaf dan ada qiyamul lail, dimulainya jam sekian, maka untuk yang terawih tidak ada witir. Ya kan? Yang mau witir silahkan sendiri-sendiri atau nanti ikut qiyamul lail di masjid ini, witir di sini juga. Bagus banget bukan? Indah sekali. Gitu, wallahul muwaffiq. Kemudian yang kedua, ya kerja, antum kerja pagi sampai sore ya. Tadi saya bilang latihan enggak apa-apa. Sebagai latihan umpamanya, latihan itu gini teman-teman, dimulai dari latihan itu susah Pak, saya masih sulit ini, besok pagi harus kerja apa segala macam. Ya sudah, cari yang malam ganjil lah. Ya kan? Wah, malam ganjil lumayan Pak, 5 hari agak susah juga itu. Ya sudah, cari malam 27. Karena sebagian ulama dan sebagian sahabat bahkan itu mengatakan malam 27 punya peluang sangat besar untuk Lailatul Qadar. Malam 27 juga susah Pak, saya bilang no comment. Paham ya? Oh, malam 27 lo gak bisa juga. Jadi gitu Pak latihannya ya, ini latihan nih, latihan. Ayo kalau, oke Pak saya bisa, alhamdulillah, tapi malam hari, alhamdulillah luar biasa. Berangkat dari masjid, pulang ke masjid. Ke kantor tuh Pak, berangkatnya dari masjid, pulang ke masjid, tapi jangan mampir. Itikaf tuh begitu memang Pak, kalau pun ada keperluan dia boleh keluar, tapi hanya untuk keperluan yang benar-benar wajib. Dulu Nabi dikabari ada yang meninggal saja, Nabi gak ikut Pak. Gak ikut untuk dikabari yang ada yang sakit, apakah Nabi salam. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, tapi gak ikut ke rumah itu. Jadi yang benar-benar kewajiban pribadi harus dijalankan, ya jalankan. Ya, tapi tadi begitu selesai langsung kembali. Urusan selesai langsung kembali ke masjid lagi. Begitu, itu caranya. Tapi kalau mau merasakan betul rasanya kayak apa indahnya itikaf Nabi, antum harus cuti kerja. Full 10 hari cuti kerja. Ya. Enggak bisa Ramadan ini, ya berdoalah pada Allah dikasih umur Ramadan depan. Begitu ya? Dengan cara itu nanti betul-betul Ramadan itu indah rasanya Pak. Kalau didik anak dengan cara itu, ya Allah, itu anak insya Allah mudah dididiknya Pak. Seperti tanah yang gembur, yang subur, ditanami apa aja numbuh kebaikan. Ya, wallahul muwaffiq. Ada 5 menit. Mungkin satu pertanyaan lagi yang tadi Bapak itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Budi, saya ingin menyerahkan, kebetulan Ustadz Budi Azhari ini adalah pakar sejarah Islam. Dalam bulan Ramadan para setan itu kan dibelenggu. Namun kenapa suasana Ramadan di Timur Tengah, khususnya di Tanah Suci dan di Indonesia itu nuansanya cukup berbeda. Saya pernah merasakan iktikaf di bulan Ramadan di Tanah Suci itu benar-benar ibadahnya 10 hari terakhir luar biasa. Namun ketika saya di Indonesia, saya tidak mendapatkan apa yang terjadi di Tanah Suci. Pertanyaannya kenapa di Tanah Suci begitu luar biasa, tapi 10 terakhir bulan Ramadan di Indonesia justru yang ramai itu pusat-pusat pembelanjaan. Apakah setan di Indonesia dengan setan di Arab Saudi ini setannya sama enggak kira-kira Ustadz? kenapa yang justru mayoritas muslim terjadi seperti itu? Ya mungkin begitu. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau setannya beda saya juga nggak tahu ya. Tapi begini, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyampaikan tentang kenapa dosa itu bisa kejadian, bisa sampai bisa kita lakukan. Penyebabnya dua, Pak. Satu dari eksternal, bisikan setan. Yang kedua karena memang setannya kita. Jiwa yang buruk, an-nafsul khabithah istilah Ibnu Qayyim. Jiwa yang buruk, jiwa yang jahat. Makanya kalau Ramadan, karena setan diikat, tentu ada pembahasan sendiri ya Pak. Ada pembahasan khusus Imam Ibnu Hajar di Fathul Bari detail panjang lebar menjelaskan kalimat setan diikat gitu ya. Kenapa masih ada kejahatan itu ada pembahasannya detail sendiri tapi saya tidak perlu bahas, tapi gini. Secara umum setan kan diikat di Ramadan. Lah kalau di Ramadan kok ada bisikan kejahatan, maka ketahuilah itu Anda. Wong setannya diikat. Jadi Ramadan ingin membuka siapa kita. Paham? Siapa kita sebenarnya? Sebaik apa kita sebenarnya? Ramadan, tungguin Ramadan, Pak. Bisikan kejahatan apa yang muncul itulah kita. Paham ya? Oke. Maka sekarang baru terjawab. Kenapa di Tanah Suci 10 hari terakhir keadaannya luar biasa, kita tahu ya. Ini juga sebenarnya ada catatan, Pak. Ya, catatan pertama kalau perbandingannya Tanah Suci, karena memang Tanah Suci. Adhan? Adhan? Adhan? Baik, sini. Tanah Suci memang berbeda, tetapi babnya bukan Tanah Suci saja sebenarnya, karena di tempat-tempat lain di secara umum juga Masya Allah ada yang bagus. Yang kedua juga gini Pak, kesadaran orang menghidupkan 10 hari terakhir itu perlu di upgrade lagi, perlu dinaikkan lagi. Kemudian juga lembaga-lembaga apapun itu, instansi, kantor, lembaga pendidikan, apapun itu, kalau di Saudi itu secara umum mereka sudah libur di 10 hari terakhir karena pertimbangannya ibadah, iktikaf. Nah, kalau kita libur itu pertimbangannya pulang kampung, terus kita benturkan dengan silaturahim pulang kampung, padahal ini syariat tidak berbenturan gitu ya. Nah kemudian makanya teman-teman ini memang harus dihidupkan, tapi alhamdulillah tahun ini dibanding dengan tahun 90-an Pak, itu itikaf sudah jauh lebih baik, luar biasa ya. Di Jakarta yang kota besar ramai orang terbuka wawasannya saja, itu tahun 90-an tuh itikaf masih ada yang diusir Pak dari masjid sama DKM. Ini aliran sesat apa nih? Orang lagi itikaf aliran sesat, saking enggak ngertinya DKM bahwa ini perintah dalam Islam. Walaupun saya beberapa tahun lalu pun masih ada masjid besar pinggir jalan luar biasa ramai, tempatnya luar biasa, itikaf gak ada. Kemudian saya minta izin ke DKM, Pak boleh saya makmurkan masjid untuk itikaf dengan teman-teman? Boleh aja Ustaz. Begitu kita jalankan dia bingung, loh itikaf tuh begini ya, gak pernah terbayang Pak. Kalau terbayang mereka itu kan gak pernah menjalankan itikaf. Baik, itu saya kira oleh Ustaz. Mudah-mudahan Allah berkahi hari-hari kita, Allah berikan kita kesempatan untuk beribadah sebaik-baiknya di bulan Ramadan, dan mudah-mudahan Allah jadikan keluarga kita keluarga yang istimewa. Baik, saya kira itu kita tutup saja dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.